بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam karya Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Kita masuk pada hadis yang ke 149 gitu ya, yaitu tentang salat khauf. Salat khauf yaitu salat dikarenakan suatu sebab, yaitu rasa takut, terutama dalam bab takut karena musuh dalam suatu peperangan. Walaupun bahkan bisa bersifat lebih umum, seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. Kalau kalian takut, maka salatlah dengan berjalan atau berkendaraan. Disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, takut di sini bisa saja karena musuh atau karena misalnya hewan yang mengejarnya, hewan buas atau yang sejenisnya. Ini juga bisa berlaku padanya salat khauf pada kondisi tertentu. Tapi yang akan kita baca di sini banyak atau semua hadis-hadis yang terkait dengan takut karena musuh dalam suatu peperangan. Telah terdapat dalam hadis-hadis Nabi SAW macam-macam salat khauf, ada beberapa cara, cukup banyak. Paling tidaknya disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ada 6 atau 7 cara yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Sebagian ulama bahkan menyebutkan lebih daripada itu, namun yang lebih jelas dan Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan kembalinya kepada 6 atau 7 cara yang disebutkan dalam beberapa riwayat. Salah satunya yang akan kita baca di sini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. An Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma meriwayatkan, qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-khauf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami pada suatu salat khauf. Fi ba'dhi ayyamihi, di sebagian hari-harinya, allati laqiya fiha al-adu, yang beliau berjumpa musuh pada saat itu. Faqamat ta'ifatun ma'ahu, maka satu kelompok berdiri bersama beliau, bersama imam. Wa ta'ifatun bi'izza'il adu, dan satu kelompok lagi di atau menghadap musuh. Artinya tetap mereka siaga menghadap musuh. Fasalla billadzina ma'ahu raka'atan thumma dhahabu. Maka beliau salat bersama orang-orang yang bersama beliau satu rakaat, kemudian mereka pergi. Waja'al akharun, kemudian datang yang lain. Fasalla bihim raka'atan, lalu kelompok kedua salat bersama Nabi satu rakaat. Wa qadhat at-ta'ifatain ta'ifatani raka'atan raka'atan, kemudian masing-masing dari kelompok tersebut menambahi satu rakaat satu rakaat. Ya, nah ini salah satu tata cara salat khauf, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi pasukan beliau menjadi dua kelompok. Satu kelompok salat bersama beliau, satu kelompok menghadap musuh dan mengawasi mereka. Artinya dalam kondisi siaga menghadapi musuh. Kemudian Nabi SAW salat bersama kelompok yang bersama beliau satu rakaat. Kemudian Nabi bangkit, ya, menuju rakaat kedua, dan kelompok pertama kemudian pergi, lalu mereka menambah satu rakaat, ya, yakni pergi dan mereka dalam kondisi tetap belum membatalkan sholat, ya, dan ini kondisi sholat khauf, sehingga berjalan pun tidak membatalkan sholat, ya, karena memang Allah pun mengatakan seperti itu. Fa in khiftum farijalan aw rukbana, kalau kalian dalam kondisi takut maka sholatlah dalam keadaan berjalan. Sehingga mereka pergi dari jamaah bersama Rasulullah SAW masih dalam kondisi belum membatalkan sholat, ya. Kemudian datang kelompok kedua yang tadi belum sholat, kemudian mereka ketika itu masih menghadapi musuh siap siaga, kemudian mereka datang, ya, lalu sholat bersama Nabi. Nabi menunggu, Nabi berdiri menunggu. Datang kelompok kedua, lalu Nabi melanjutkan rakaat kedua. Kelompok ini sholat dengan Nabi, ya, bagi Nabi rakaat kedua, bagi mereka rakaat pertama, ya. Kemudian setelah itu Nabi selesai dan mereka masing-masing melengkapi satu rakaat, ya, masing-masing dari jamaah kedua melengkapi satu rakaat. Jadi kalau begitu masing-masing dari jamaah yang pertama maupun jamaah yang kedua dapat satu rakaat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pertama melengkapi sendiri tambah satu rakaat kemudian salam, kemudian jamaah kedua bersama Nabi satu rakaat kemudian tambah satu rakaat kemudian salam. Ya. Nah, ini tata cara yang pertama dalam sholat khauf. Kemudian dari sini disebutkan beberapa pelajaran yang diambil, di antaranya annal harakatal katsirah limaslahatish shalah aw lidharurah la tubtil as-shalah. Kalau begitu suatu gerakan dalam sholat yang mungkin itu banyak, ya, tapi demi maslahat sholat, demi menjaga maslahat sholat atau karena kondisi darurat, banyak gerak kalau sebabnya itu tidak membatalkan sholat. Nah, seperti ini kan proses yang cukup memerlukan banyak gerak, ya, terutama kelompok yang pertama. Dia mesti keluar dari jamaah Nabi berjalan untuk kemudian bergantian berjaga menghadapi musuh, dan mereka melengkapi sholatnya sendiri. Nah, di situ akan terjadi banyak gerakan-gerakan. Namun tidak membatalkan sholat ya, karena kondisi darurat. Kemudian pelajaran yang lain yang diambil darinya bahwa di situ ada semangat dari Nabi dan para sahabat untuk melaksanakan sholat secara berjamaah dan pada waktunya, sekalipun dalam kondisi seperti itu. Nah, ini menunjukkan semakin ditekankannya sholat berjamaah. Dan ini salah satu dalil para ulama yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Mengapa? Nah, banyak dalil yang menunjukkan termasuk ini. Yani sekalipun dalam kondisi khauf, takut, ya, dalam kondisi perang, tapi Nabi tetap berusaha untuk menjaga jamaah sekalipun dengan cara seperti itu. Tidak kemudian sudah kalau begitu sendiri-sendiri sholat, ya, karena kita menghadapi musuh. Tidak begitu. Ketika mungkin dilaksanakan jamaah, maka dilakukan jamaah. Dan ini kan masih siap siaga, artinya mungkin mereka melaksanakan sholat berjamaah. Walaupun mungkin juga tiba-tiba musuh langsung memanfaatkan kesempatan, mungkin saja itu terjadi. Adapun kalau sudah terjadi peperangan, ya terutama seperti zaman dulu yang perang itu jarak dekat, sehingga mereka sudah campur dalam front peperangan, maka tentu berbeda lagi tata cara sholatnya. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-150. An Yazid ibn Ruman an Salih ibn Khawat ibn Jubair, diriwayatkan dari Yazid bin Ruman dari Salih bin Khawat bin Jubair, amman shalla ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari seseorang yang pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan namanya, tapi jelas dia adalah sahabat Rasulullah, sehingga tidak ada masalah tidak diketahui namanya. Yang jelas sahabat Rasulullah sallam yang pernah salat bersama beliau. Salat dzatir riqa', ketika itu salat pada peristiwa dzatur riqa'. Dzatur riqa' ini salah satu nama peperangan, ya. Ada perang Uhud, ada perang Badar, ada perang Tabuk, ini ada perang istilahnya dzatur riqa'. Salatul khauf. Salat ketika itu salat khauf. Beliau sebutkan anna ta'ifatan saffat ma'ahu wa ta'ifatan wijah al-adu. Beliau juga membagi di sini menjadi dua kelompok. Anna salat anna ta'ifatan saffat ma'ah. Satu kelompok bersaf bersama beliau. Wa ta'ifah wijah al-adu. Satu kelompok lagi menghadap musuh. Ya, jadi kelompok pertama salat bersama Nabi berbaris dalam satu atau dalam saf mereka bersama Rasulullah sallam, satu kelompok menghadap musuh. Wa shalla bil ladzina ma'ahu raka'atan. Kemudian Nabi salat bersama orang-orang yang bersama beliau satu rakaat, summa thabata qa'iman fa atammu li anfusihim. Lalu Nabi tetap berdiri dan mereka menyempurnakan sendiri-sendiri. Ya, menambah sendiri-sendiri. Tsumman sarafu, kemudian mereka pergi. Fa safu wijhal adu, dan mereka berbaris menghadapi musuh. Wa ja'at ath-thaifatul ukhra, kemudian datang kelompok yang kedua. Fa shalla bihim raka'atan allati baqiyat. Kemudian beliau salat bersama kelompok kedua rakaat yang tersisa. Tsumma sabata jalisan, kemudian beliau tetap duduk. Wa tamuli anfusihim, kemudian mereka menambah Thumma sallama bihim. Kemudian Nabi salat bersama mereka. Disebutkan di sini ternyata orang yang menceritakan ini adalah seorang sahabat bernama Sahal bin Abi Hatmah. Nah, ini cara yang disebutkan pada riwayat kedua dan mirip sekali dengan riwayat pertama. Nampaknya ada kesamaan pada garis besarnya ya. Yaitu dua kelompok yang dibagi, salah satu berjaga, salah satu sholat bersama Nabi. Kelompok pertama sholat satu rakaat bersama Nabi, kemudian mereka menyempurnakan, menambahi, dan Nabi tetap. Ya, artinya mereka mendahului Nabi. Nabi tetap, Nabi belum menambah rakaat kedua. Ketika menambah rakaat kedua, datang kelompok kedua. Kemudian setelah Nabi selesai rakaat pertama, yang artinya mestinya salam, beliau duduk tidak salam. Kelompok yang bersama Nabi ini kemudian menambahi satu rakaat dan ditunggu oleh Rasulullah SAW. Ditunggu, Nabi tetap duduk, menunggu sampai mereka kemudian rakaat kedua dan duduk, lalu Nabi salam dan mereka salam setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nampaknya sedikit berbeda dengan yang pertama. Kalau hadis yang pertama tadi tampak dari riwayat tersebut bahwa Nabi menyelesaikan dulu, ya Nabi menyelesaikan, kemudian mereka menambahi. Tapi cara kedua ini Nabi menunggu sampai kelompok kedua selesai rakaat kedua, kemudian salam bersama-sama. Ya. Kemudian berikutnya hadis yang ke-151 diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah. An Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan, "Syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal khauf." Saya ikut bersama Rasulullah sallam salat khauf. فصففنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kami berbaris di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والعدو بيننا وبين القبلة. Dan musuh ketika itu antara kami dan kiblat. Artinya musuh di arah kiblat. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا. Maka kami takbir bersama Rasulullah SAW. Beliau takbir, kami pun takbir semua. Nah, jadi untuk yang ini sekaligus semuanya. Ya, Nabi tidak membagi menjadi dua kelompok seperti tata cara pertama dan kedua tadi. Namun ini sekaligus sholat bersamaan semuanya. Wa kabbarna jami'an, kami takbir semua. Tsumma raka'a wa raka'na jami'an, kemudian beliau rukuk dan kami pun rukuk semua bareng. Tsumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku' fa rafa'na jami'an, kemudian beliau angkat kepalanya dari rukuk dan kami angkat semua. Ya, jadi sampai di sini semuanya bareng. Ya, artinya mengikuti Nabi. Nabi kemudian mereka jamaah seluruhnya sama. Thumma hadara bisujudi was-saffu alladhi yalihi. Kemudian beliau sujud dan saf yang di belakang beliau mengikuti beliau. Wa qama as-saffu al-mu'akhkhar fi nahri al-adu. Dan saf yang di belakang ya tetap berdiri di hadapan musuh. Nah, jadi di sini pembagiannya ketika menuju sujud, ya. Tapi mereka tetap semuanya posisi sedang sholat. Ya. Jadi takbir bersama Nabi, rukuk bersama Nabi semua, bangkit dari rukuk bersama Nabi semua, kemudian sujud Nabi dan saf pertama. Saf kedua tetap berdiri melihat musuh, mengawasi musuh. Falamma qada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sujuda wa qama as-saffu alladhi yalihi, kemudian setelah Nabi selesai sujud dan berdiri, saf yang di belakang beliau, in hadara as-saful mu'akhir bis sujudi wa qamu, baru gantian sujud. Jadi saf pertama sudah berdiri, ya, bangun dari sujud, baru saf kedua sujud, ya, wa qamu, kemudian berdiri. Nah, sekarang posisi berdiri semua lagi. Tsumma taqaddama as-saful mu'akhir wa ta'akhkhara as-saful muqaddam. Kemudian bergantian. Setelah berdiri semua, pindah posisi, saf kedua maju, saf depan ke belakang. Ya, jadi ini ada pergeseran saf, ya. Pergantian saf, bergantian. Yang di saf kedua maju ke depan, yang di saf pertama mundur ke belakang. Ya. Tsumma taqaddama as-saful mu'akhir wa ta'akhkhara as-saful muqaddam, tsumma raka'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa raka'na jami'an. Setelah itu Nabi rukuk dan semuanya rukuk. Kami semua rukuk. Tsumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa rafa'na jami'an. Kemudian beliau angkat kepalanya dari rukuk dan kami pun angkat kepala dari rukuk semuanya. Ya, sampai di sini masih berbarengan semua. Kemudian sujud baru berbeda. In hadara bis sujudi was-safu alladhi yali. Kemudian Nabi sujud dengan saf yang di belakang beliau. Ya. Nabi sujud dengan yang di saf pertama. Saf pertama yang sekarang, tadi sebelumnya di saf belakang, ya, tapi dia sudah maju, kan. Nah, sekarang dia gantian. Ini mungkin demi keadilan mungkin, ya. Nabi sallam memperhatikan keadilan mungkin, wallahu a'lam. Yang jelas itulah tuntutan beliau, sehingga di sini Nabi sujud bersama saf yang di belakang beliau, saf pertama. Alladzi kana mu'akhkharan fi as-safil ula fa qama as-saful mu'akhkhar fi nahril adu. Yang saf kedua tetap berdiri, tetap menghadapi musuh, mengawasi mereka. Falamma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sujud was-safu alladzi yalihi, ketika Nabi selesai sujud dan saf yang pertama selesai sujud. Nah, sekarang kan posisi duduk, ya kan? Sudah rakaat kedua duduk. Di salatnya cuma dua rakaat. Ya. Baru in hadara saful muakhir. Saf yang kedua turun. Sujud bisujudi fasajadu, mereka sujud. Nah, selesai sujud, kemudian duduk. Nah, sekarang posisi semuanya duduk. Nabi duduk, saf pertama duduk, saf kedua duduk. Tsumma sallama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi salam, wa sallamna jami'an, dan kami salam seluruhnya berbarengan. Ya. Qala Jabir, Jabir mengatakan, kama yasna'u harasukum haula'i bi umara'ikum. Seperti yang dilakukan haras, yakni tentara-tentara penjaga tapal batas, ya, mereka itu melakukan bersama para penguasa atau pimpinan-pimpinan mereka, ya, seperti yang dilakukan mereka. Nah, ini cara berikutnya terkait dengan salat khauf, dan ini terutama ketika musuh di mana di arah kiblat, sehingga sekalipun mulai sholat bareng tetap bisa bisa mengawasi. Untuk cara pertama kedua akan lebih manfaat ketika musuh tidak di arah kiblat, sehingga satu saf bersama Nabi sholat, yang lain belum sholat mengawasi, sehingga musuh di mana, mau di arah, mau di belakang kiblat atau di samping kiri kanan, untuk kelompok pertama masih bisa mengawasi karena belum sholat, ya kan? Tapi ketika musuh di arah kiblat, bisa dengan cara seperti ini, ya, sehingga bisa sholat bersamaan semuanya. Disebutkan di sini pada beberapa pelajaran yang bisa diambil darinya. Fihi bayanul adl wa annahu mimma tahalla bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi jami'i ahwalihi. Pada hadis ini ada pelajaran, yaitu bersikap adil, ya, dan bahwa Nabi SAW selalu berupaya untuk bersikap adil. Nah, seperti yang tadi kita sebutkan, kalau dari sisi penjagaan terhadap musuh, sesungguhnya antara saf pertama dan kedua tidak bergantian pun enggak ada masalah, ya kan? Kalau dilihat dari sisi keamanan, berjaga-jaga mengawasi musuh. Masing-masing di safnya tidak bergantian enggak ada masalah. Tapi ternyata Nabi SAW mengajari untuk apa? Bergantian saf. Ya, nah ini seperti yang disebutkan, nampaknya hikmahnya adalah demi keadilan, ya, sehingga masing-masing apa mengalami saf pertama di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu saf yang pertama itu lebih afdal, lebih utama daripada saf yang kedua. Tapi semuanya dirasakan oleh kedua kelompok tersebut. Nah, cuma beberapa hadis itu yang terkait dengan sholat khauf, dan seperti yang tadi saya sampaikan, di sana ada hadis-hadis yang lain yang menerangkan tata cara yang lain, ya, 6 atau 7 cara seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Begitu pula Asy-Syaukani juga menyebutkan, seingat saya, 6 cara dalam kitabnya Ad-Darari Al-Mudhiyah, sehingga bisa dilakukan sesuai dengan kondisi yang tepat, ya, kondisi yang tepat yang mana lakukan selama tidak keluar dari apa yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti yang tadi saya katakan, bahwa ketika kondisi sudah lebih daripada itu, di mana sudah masuk dalam kancah pertempuran, maka berlaku firman Allah Azza wa Jal, fa'in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian sudah takut, ya, karena tadi beberapa sebab sehingga tidak mungkin berjamaah, maka sholatlah sambil berjalan ataupun berkendaraan. Disebutkan pula dalam hadis yang lain, mustaqbili al-qiblah aw wair mustaqbiliha. Kalian menghadap kiblat atau tidak, bebas semuanya. Ya, sehingga bahkan dengan isyarat pun, ya kan, tentunya kalau sudah berjalan atau berkendaraan mau rukuk dan sujud normal, ya nggak mungkin, susah. Sehingga rukuknya dan sujudnya pun ya disesuaikan, yaitu dengan menundukkan kepala. Rukuknya dan sujudnya berbeda, sujudnya lebih menunduk daripada rukuknya, ya. Allahumma sholli, mungkin sementara itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.